kita akan kembali ke depan. Terima kasih atas penampilan dari seluruh peserta hari ini. Dan nomor undian 1, 2, 3, 4, 5 sudah menampilkan yang terbaik dan akan dijelaskan oleh para juri yang memang sudah sangat kompeten di bidang. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, seperti biasa bahwa keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. Jadi kalau ada merasa yang tidak pas, tak usah lagi gugat, karena tidak ada juga gunanya.